Soalan yang pertama, saya nak semayang isyak pukul 3 pagi. Boleh tak saya semayang 3 waktu dalam satu waktu? Contoh isyak dan sunat-sunat lain. Baik. Dia nak semayang isyak pukul 3 pagi. Berarti nak semayang sunat lain boleh tak? Dia solat yang paling panjang waktunya solat isyak lah. Solat isya kata kandung lagi. Nak orang lain sejam, 2 jam, 3 jam. Solat isyak daripada pukul 8.30, 8 pukul 5.30 esok. Nah, panjangnya waktu 5 campur 5, mos, tak 10 jam. Nah, panjang waktu isyak ni. Nah. Jadi, ada dua pendapat. Satu pendapat ini yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Afdal sekali disemayangkan bila masuk waktu isyak, bila hilang syafak yang merah di sebelah maghrib, iaitu kalau kita ikut lebih kurang 8.30. Ada lagi satu pendapat juga daripada mazhab Syafi'i, nah, iaitu afdal pada tengah malam. Jadi boleh buat dua waktu. Nah, jadi siapa yang nak semayang pukul 3 pagi tak ada masalah. Nah, boleh buat pukul 3 pagi. Kerana waktu isyak selagi tak masuk waktu subuh. Lepas tu dia nak semayang solat lain pula boleh. Solat istikharah. Lepas istikharah solat hajat pula boleh. Lepas solat hajat sunat lagi tengah malam. Tak boleh. Eh? Sunat minta hujan tak? Hujan tak? Eh? Kau adalah sunat taubat. Nah, nak solat qada. Solat witir. Sunat nikah. Boleh belaka. Eh? Tak ada masalah. Boleh. Jangan niat dalam solat isyak dah lah. Dia bahan gabung itu selalu. Allah. Tadi aku semayang pada isyak. Gabung dengan sunat istikharah. Dengan solat ajak. Habis di mulut dia aku nak belaka. Faham tak? Jangan awak gitu. Eh, sesa lah semayang. Eh? Soalan seterusnya. Saya pening sekarang dengan jamak qasar. Dia pening dah. Banyak dah saya tanya ustaz. Tiap-tiap jawab lain. Saya nak pergi seminggu ke Melaka. Boleh tak saya jamak bila sampai di sana? Dan ada ustaz kata kalau dok niat tetap, dok leh. Tapi ada pula kata kalau niat tetap, dok leh ke? Pening dah saya. Malam ni dok pening lah. Yeah? Jadi kita tak usah pakai ustaz lah. Kita pakai ulama sok-sok. Nah, ulama sok-sok di antara Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Syekh Ibn Hajar. Nah, apa benda ni? Kalau ulama-ulama yang kemudian ni Syekh Atiyah Saqar, nah Syekh Ali Jadul Haq, kemudian apa benda ni Dr. Wahbah Zuhaili, sebut di dalam kitab-kitab mereka, kalau kita nak pergi ke Melaka, nak niat duduk tu lebih daripada 3 hari, iaitu nak pergi seminggu katakan, maka sampai di Melaka kita telah menjadi pemukim negeri bandar Melaka tu. Faham? Maka bila kita dah jadi pemukim, maka haramlah jamak dan qasar. Jamak dan qasar hanya harus bagi orang yang bernama musafir. Nak tahu musafir lagu mana? Musafir ini ialah orang yang berjalan dan destinasinya lebih daripada 56 batu. Nah, dan dia tinggal pada satu tempat tak lebih daripada 3 hari. Maka kita nak pergi ke Melaka dikira musafir perjalanan. Hari. Nah, musafir lah. Dan kita nak singgah di sana hanyalah 2 hari sahaja. Maka bila kita duduk 2 hari di Melaka, kita bernama musafir yang singgah. Faham tak? Sebab kita hanya singgah 2 hari atau 3 hari. Maka musafir yang singgah atau musafir yang meneruskan perjalanan harus melakukan jamak dan qasar. Tapi kalau kita nak singgah tu 4 hari dan ke atas. Contoh dalam soalan nak singgah seminggu. Maka sampai di mukim tempat kita nak tuju tu, kita dinamakan orang yang bermukim pada tempat itu. Maka bila nama dah mukim, haram jamak dan qasar. Bila keluar balik, nak balik ke jana balik, dinamakan musafir yang mula perjalanan, harus balik jamak dan qasar. Pakai waktu lah dulu, kini dan selamanya. Apa yang dimaksudkan dengan zihar? Tolong jelaskan. Zihar ini ialah suami menyerupakan anggota aurat isteri yang ijma', nampak? Dengan aurat apa benda ni? Mahram bagi suaminya. Nah, dengan niat mengharamkan tubuh badan isteri. Contoh berlaku pada zaman dahulu kala, zaman-zaman Arab jahiliyah itu. Dia kata punggungmu, dia kata ke bini dia, punggungmu macam punggung mak aku, dia kata. Nah, ini lapah zihar. Jangan kata gitu. Jangan serupakan tubuh badan isteri. nak dengan tubuh badan mahram kita. Mahram kita, mak kita, akak kita, mak dara kita. Nak, ha, dikata perutmu macam perut mak aku. Nak, punggungmu macam punggung mak aku. Pada pihak mengharamkan. Ha, dia gitu. Nah, tapi kalau kita kata sifat tak apa. Atau kita kata aurat yang tidak yang berlaku khilaf di kalangan ulama seperti muka. Muka tak jadi zihar. Faham? Mukamu macam muka tu aku lelek-lelek. Dia kata ke bini dia. Nah, ha, tak apa. Atau dikata sifat. Mu ni beteng macam mak dara aku. Tak apa sifat. Nah. Ha. Ataupun dia kata maknanya warna kulit. Nah. Ha. Mu ni maknanya putih sungguh macam ke kakak aku buat sudung tu. Tak apa. Mahram juga kakak dia. Nah. Tapi putih tak apa. Jangan kata aurat yang wajib tutup dengan ijma'. Oh tu kau yang muktamad. Tapi kalau hak ijma' ulama' iaitu kemaluan dan kemaluan saja. Dah. Ha, jangan kata. Bila kata gitu jadi haram jima'. Kena bayar kafarah. Nah, ha, bayar kafarah baru boleh jima' semula isteri. Zihar ini adalah tolak zaman jahiliah Arab. Nah, ha, setengah daripada lapas cerai dia. Dia pasal kata gitu. Nah, tujuan cerai. Ha, jangan kata dah. Nah. Soalan seterusnya. Apa hukum menganjurkan pertandingan memancing dengan modal sendiri dan hukum menggunakan modal daripada peserta untuk penganjuran akan datang? Apa pendapat mengatakan ada pendapat mengatakan kedua-duanya adalah judi. Baik, kita dua masalah. Yang pertama guna modal sendiri, yang kedua guna maknanya duit peserta. Ambil yang pertama dulu. Kita anjur pertandingan pertandingan memancing. Tak, kita buat hadiah. Modal hadiah tu kita belaka. Nombor 1 1000, nombor 2 500. Umpamanya dia buat kan ataupun barang-barang lain. Tapi pici kita tidak jadi judi dia. Eh? Ah, tak judi. Kita yang sedia, penganjur yang sediakan hadiah daripada duit penganjur. Nah, bukan judi. Yang kedua ni kita ambil duit peserta kemudian beli barang untuk direbuti oleh peserta waktu judi. Siapa nak masuk 10 riyal. 1000 orang berapa riyal? Berapa dapat? 10,000. Betul tak? 10,000 riyal. 10,000 riyal tu dia dapat, dia buatlah hadiah. Hadiah ni akan direbut oleh orang yang keluar duit tu balik. Ini yang dikatakan sebagai maisir atau al-musyabbah bil maisir. Yang diserupakan dengan judi. Haram juga. Tak boleh. Yang boleh ni ambil duit peserta bukan untuk dipertaruhkan jadi rebutan. Duit peserta tu boleh guna untuk bayar sewa patah umpamanya. Sewa patah katakan bandar orang kena 1000 umpamanya. Ha, duit tu. Untuk beli topi. Nah, untuk buat upah budak-budak buat jaga-jaga ni. Ha, tu boleh. Tapi hadiah rebutan tak boleh. Nah, ha, tak boleh. Ha, duit penganjur tak apa. Bukan orang peserta yang keluar duit. Peserta keluar duit hanya orang dia tu. Buat beli t-shirt dan seumpamanya. Bukan jadi rebutan hadiah. Nah, ha, nak duit orang lain. Ha. Kita duit kita takkan jadi judi juga. Takkan jadi judi. Nah, ada buat jadi judi. Dia kata duit kita sendiri. Nah, dia kata judi juga. Duit kita buat pertandingan. Dia tak jadi judi. Dia buat pertandingan bola sepak 7-10. Nah, duit kita banyak isi. Kita buat. Mana-mana kapung boleh masuk belaka. Nah, siapa menang, kita buat hadiah. Nombor 3, di 1000 ya. Ha, nombor 2, 2000. Nombor 1, 300 ya. Tak ada masalah. Nah, dah fikir kita. Dah kita dah tanding dia, tanding. Pakat amat-amat. Nah, tak apa. Ha. Dia kata, kau ni nombor 1, 300, nombor 3, 1000. Kau nak aku, itu aku. Dia jawab macam itu. Nah. Nah. Ha. Kereta CBB 2624. Sama tadi. Kereta anda berbunyi alam. Dia kalau kereta-kereta ni jangan letak gini. Mampu dulu kereta. Faham? Jadi buka sikit kalau orang wisat alam ni kali ni. Buka sikit. Oh, nak kabur kereta buka. Tunjuk kita gitu. Ni kita sipang ni nak letak alam. Tadi dah bunyi alam. CBB 2624. Baik kita kan? Malah nak balok lagi. Nah. Ha. Nah. Ha. CBB 2624. Soalan seterusnya. Kita dah taubat daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Kemudian kembali semula melakukan perkara yang tak baik tersebut. Apa hukumnya? Baik. Dia taubat dah batu lain kali, dia buat pula. Baik, bila kita telah bertaubat dengan taubat nasuhah. Taubat nasuhah ni bukan duduk dalam gua. Taubat di mana-mana saja, tetapi memang sungguh kita menyesal dan kita tak mau buat dah. Tak? Ha, jika ada lagi masa dia akan datang. Itu taubat yang sungguh. Walaupun kita duduk atas andakat, aku duduk tunggu laku hijau, taubat boleh juga. Taubat nasuhah juga dikira. Cuma sunat kita dalam keadaan mengadap kiblat, ambil air semayang, pakai serba putih. Tak? Ha, semayang sunat taubat. Nah, ha, itu sunat. Nah. Jadi tak mau buat dah. Contohnya maknanya umpamanya benda dosa kecil ataupun dosa besar. Katakanlah maknanya benda dosa makan pay kuda. Nah, dia pun taubat dah. Siapa masih dah ingat duk ikut kawan buat pula. Nah, lagu mana? Jadi hak lepas tu tak ada. Nah, hak lepas tu Tuhan padang. Hak ni pula wajib kena taubat. Dikira hak baru pula. Bukan bila kita buat balik, hak ni jadi ada balik tak. Nah, syarat tu bila kita buat dosa, kita taubat segera. Tapi masih nak taubat tu jangan kata gini. Bila-bila ada cang kuat pula. Nak kata gitu. Itu tak panggil nasuhah tu. Taubat hadari yang kata tu. Nah, dia biar sungguh-sungguh dah. Memang tak ambil dah. Dah ingat buat pula. Hak lepas tu hang hapus. Nah, tapi hak buat pula tu jangan tunggu lambat. Segera. Nah, ada kata dah muntah taubat ni ni. Ya aku pergi Mekah bila-bila. Dia nak taubat di Mekah. Taubat di mana-mana boleh. Nah. Kalau orang pergi Mekah, ada dua. Ada orang pergi Mekah tapi hutang dengan bank dah habis lagi. Macam mana ustaz? Dia kata orang tu nak pergi Mekah tapi dia ada hutang bank beli rumah contohnya. Macam mana? Jawabannya jadi haji ya dia. Tak ada masalah. Boleh orang hutang boleh pergi Mekah. Tak ada masalah. Orang duk saudara faham ni. Nah, dia kata dia hutang dia pergi Mekah. Kau belajar di mana? Dia tak member ku kebo. Member mu. My member tak mau. Nah. Dia member mu ngajar pondok ni. Dia dah ngajar dia cek ngai. Nah. Batulah ambil lah betul-betul daripada ahli dia. Nah, maksudnya gini. Kalau kita ada hutang orang sampai masa pergi Mekah tu masa membayar hutang, maka kita wajib kena bayar hutang dulu. Tak wajib lagi pergi Mekah. Duit tu untuk pergi Mekah buat bayar hutang dulu. Faham tak? Tapi kalau kita duit nak pergi Mekah tu ada dah, lepas tu hak time kita nak pergi Mekah tu kita bayar dah. Faham tak? Tak ada masalah. Sebab orang yang berhutang dia nak keluar daripada jarak musafir, hutang tu besar pada adat, dia kena minta izin lagi, dia kena khabar. Khabar tu apabila sampai masa membayar hutang dan dia tidak membayar hutang lagi. Dia kata nak balik ke pergi baru nak bayar, tak nak pergi Mekah dulu. Nampak? Dia lagu tu. Bukan kata kena bila selama ada hutang tak boleh pergi Mekah. Bukan, ni bukan masalah dah pergi, masalah wajib tak pergi ke Mekah. Nah, kalau piti RM5,000 ni nak bayar hutang dia, pergi Mekah dulu. Maka dia gugur wajib pergi ke Mekah, bayar hutang dulu, tarpang pergi ke Mekah. Moga rezeki. Tapi yang ni ada belakang je, tak ada masalah. Nah, jadi yang gelengan bayar, sampai masa kita bayar. Balik Mekah kita bayar. Hak 2 bulan kita duduk Mekah, kita bayar sudah. Atau kabar pada tuan punya hutang, kita akan balik, kita bayar. Jadi tak ada berlaku masalah. Nah, situ maksud dia. Soalan seterusnya. Suami saya penyokong kuat Islam, tapi dia manas baran, musang macam hantu. Alhamdulillah Muslimat. Ini dengar enggak Muslimat ni. Kadang saya nasihat dia suruh pergi Jumaah surah pun dimarok. Tapi kalau cakap bab politik dengan kawan dia, habis kaki tangan naik. Semangat takkan. Tapi kalau suruh dengar kat ustaz pagi Jumaat, rela pergi lepak kedai kopi. Tolong nasihat sikit suami saya ni. Dia ada dalam kuliah mana-mana pun. Harap melalui nasihat ini dapat memberi manfaat kepada dia dan saya. Baik. Jadi kita suruh suami ni bangun dulu nak tengok. Neh? Mampu dah bangun. Maknanya begitu. Rasa bimbang lah orang tak kenal kita. Nah, orang tak kenal dia pun tak tulis nama siapa-siapa. Neh? Jadi ginilah maknanya, lazimkan diri kita itu berjemaah. Ya, memang sekarang ni zaman kita sibuk. Nah, orang kadang tak dang, ni jatuh anak, ni dia ambil anak kat dah, lepas. Tapi hak masa dang tu lazimkan diri berjemaah. Nah, ha dia gitu. Hak sembang sembanglah. Kita lagi kok sembang dah kopi. Tapi bila sembahyang sembahyang dulu lah. Tak gi sembang pula. Nah, ha jadi kalau bawa benak, ha, jadi kita duk sembang lama akhirnya orang tak hormat tadi. Kehormatan orang tu tengok. Tanya orang semayang, oh kita duduk sembang. Wah, wah, wah. Kali sebulan ada sekali gitu, betul sedap sembang, tu bak lain. Tak? Haa, pasal musim tu tiga hari ni, mesti sedap sembang lah. Tak? Haa, gerhana ni perok ni pulak. Kalau ni gerhana ni berganung. Bulat getih dah. Eh? Haa, gerhana perok tu takut jadi siku molek lagi. Eh? Haa, jadi dah sedap sembang lah. Sekali-sekali tu lain. Jadi kita biar sedap molek. Sesah dulu. Eh? Haa, sesah. Biar maknanya usaha kita ni mendapat keberkatan. Eh? Haa, dia gitu. Kemudian jangan awi nampak sangat. Eh? Duduk kedai-kedai tu masih orang sembahyang. Eh? Jangan awi nampak. Lepas orang sembahyang, orang tak fitnah lah kita. Masih orang tengah sembahyang. Nak waktu maghrib. Ramai. Bukan sini lah. Kalau kita kalau dinung memang ramai lagi lah. Jemaah kita lah. Eh? Ha, tangan kelihatan raya bawah ni memang siap. Gatung dera. Asal kepala dulu naik dera. Nah, tapi masalah hari sembang masih garik. Nah, nanti orang lain pergi surah masjid. Dia ada juga naik sembang di jalan. Nah, dia ramai lagi jenis lagu ni. Nah, jadi kekuatan kepada kita ni tak kuat. Nusrah, pertolongan Allah tu kurang. Nah, dia gitu. Lawan kita kuat. Kita tak kuat dengan benda-benda lagu ni. Nah, kemudian jangan barang-barang, jangan panah barang, jangan musang sangat. Nah, memang orang lelaki ni dia ketua. Nah, tapi kita kalau kita fikir-fikir tak kena lah kita. Rokuan ni Tuhan buat jenis hembuk. Nah, kita ni musang ni tak kena tepat. Musang biar kena tepat. Bini kita buat salah so kita musang. Nah, ni silap buat air. Nah, penjerilah apa nak kopi anak mata. Nah, jadi serba tak kena jadi tak boleh. Kau dia isteri kita. Sebab apa? Bila ada masa tepat yang tak molek, ada tepat yang molek. Nabi kata, mu sepat raja maruh ke bini mu pada siang hari malam pergi cari dia pula. Nah, jadi tak sama lah tu. Tapi pelepehannya jelong, jelokoh, jelek, konyek, apa semua. Malam di main kot, bira bilik. Ya, ya. Tidak dah. Nah, jadi tak sama Nabi kata itu. Seolah-olah jadi dalam datang. Wa'asiru hunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka itu dengan baik. Nah, dia buat puang kita. Uduh comel pun bini kita. Nah, atas akhirat lagi comel lah. Duduh dunia ni je. Nah, kita tengok. Akhirat lagi bini kita jadi 17 tahun. Rasa bimbang lah. Belum ni biar 47. Perut macam cik hari jadi. Nah, akhirat lagi 17 tahun. Nampak? Wa kawal ibarat teraba. Nampak? Ha, jadi anak dara yang umur 17 belakang. Nah, jadi rasa musang sangat. Nah, kalau kita nak musang, musang dengan benda-benda yang berlaku sekarang ni. Nak maksiat berluasa. Nah, soalan seterusnya, ustaz, fasik jatuh pada seorang jika buat dosa kecil sebanyak 3 kali turut-turut. Masyarakat sekarang dihidangkan rancangan televisyen banyakkannya menayangkan pelakon wanita yang tak menutup aurat. Adakah mereka melihat lebih 3 kali akan menjadi fasik? Dia bukanlah mesti dengan 3 kali yang sebenarnya, cuma panduan-panduan. Fasik ini makna orang yang mengekali melakukan dosa kecil. Di antara dosa kecilnya melihat persembahan-persembahan hiburan yang salah disyarak di dalam peti televisyen. Nah, jenis joget, jenis tarian, muzik-muzik, puang dengan dedah aurat, nampak bumbung ketak apa semua. Jadi kalau rutin dah jadi tengok semua, memang orang tu menjadi fasik. Rutin dah. Nah, jadi fasik. Bila fasik tu berlaku masalah dalam masalah nikah. Nikahnya tak jadi zina tetapi dia pertikaikan tentang keadilan seorang wali untuk menjadi wali yang sebenar menurut lunak-lunak Islam. Nah, jadi bukanlah Islam ni agama menghalang seperti menghalang tengok televisyen tak halang. Dia ada program yang baik. Ada program yang tak payah tengok. Joget-joget tengok je. Drama tak tengok lah. Itu dia. Cerita keling tengok kok. Nampak dalam-dalam duduk. Nah, dengar-dengar dah sayang kok cerita ni. Saya tengok. Cuma itu lakonan saja. Mereka lakonan-lakonan yang baik. Yang membawa kepada keinsafan dalam. Kalau cerita drama, cerita Melayu nak tulis. Nah, ni cerita ni main dengan bini orang. Malah esok cerita kasih ni pula. Segitiga. Lusa mandu tiga. Yang main gitu lah. Dada kita berubah bulu bening. Tak uci lagi dengan bila guna, mak guna. Nah. Ha. Jadi cerita-cerita tak boleh tengok pelambak lagi. Waktu kita. Nah, boleh tengok. Animal planet. Baik tengok animal planet. Beruk gocoh ni ikan jerung. Nah. Ikan pauh jauh kengge. Nah. Macam-macam cerita dah tu. Cuma kebesaran ciptaan Allah. Nah. National Geography. Gunung berapi Tuhan buat. Nah. Ha. Kisah maknanya gempa bumi. Itu bagus kan cerita lagu tu. Nah. Ha, tengok cerita keling. Tak nak cerita keling. Cerita ni ustaz. Awak tulis. Saya tengok. Tahu dah cerita. Kediang. Depan macam-macam kesot. Kediang. Mesti mari lah kau bang. Faham tak? Ha, tahu dah. Ha. Ada orang kata. Ada ustaz kata roh orang mukmin tergantung. Lagi tak menjalankan hutang. Ini jika seorang itu terlalu banyak berhutang. Dia tidak ingat dengan siapa dia berhutang. Adakah roh dia akan tergantung. Dia akan nanti walaupun dia ada niat untuk bayar hutang. Tapi lupa dengan siapa dia berhutang. Baik. Dia gini, hutang sebenarnya tak boleh pada syarak. Melainkan apabila perlu. Ha, jadi saja-saja hutang dilarang oleh syarak. Ada duit. Duit dia RM15,000. Tapi kita nak beli beras. Eh, hutang timu. RM50 beli beras. Bicara dia lah patut nak cek. Ha, situ kata setengah ulama haram. Tak boleh. Ha, okay. Jadi bila perlu saja balik nak beli beras, tak pasti. Ha, itu pun dia berhutang. Nah, jadi siapa yang berhutang kemudian niat tak berbayar. Hak ni dia tergantung. Tapi siapa yang berhutang memang niat nak bayar. Sampai masa dia terlupa nak bayar. Tuhan pun terlupa nak minta. Ha, ni Allah Ta'ala beri keringanan kepadanya. Lagu mana? Serah pada Allah. Allah Maha Adil. Faham? Itu juga Nabi kata, aku jamin orang yang muflih ataupun dia memang nak bayar hutang tetapi tak mampu nak bayar hutang. Dia hutang jatuh riak. Sampai masa pitih tu dicuri oleh orang atau kebakaran. Tak mampu nak bayar hutang. Nah, maka Nabi akan bayar di akhirat nanti. Itu orang sungguh, orang ikhlas. Lepas tu, jangan jadikan berhutang ni sebagai satu tabiat. Hutang-hutang kita, tabiat hutang. Ambil mesin basuh, hutang. Ambil TV, hutang. Ambil sofa, hutang belaka. Dia hak benda hak besar lain, kita hutang. Kereta RM40,000, tak mampu nak beli kereta, tu lain lah hutang. Nah, ni kunci ni hutang. Boleh beli, taruh lah PC sikit. Tak boleh taruh PC sikit, RM1,000. RM1,000 hutang kau. Nak riah seminggu aja. Wak pinjaman. Wak bayar seorang. 18 tahun. Kusi. Dah. Dekat 6. Dia kata dah nak duduk dia. Pitih baru lah sikit. Baru dia 400. Kusi 1,000. Sipang lah dulu. Dah duduk atas latar tu tak boleh. Ke kena duduk atas kusi. Batu air. Nah. Jadi benda tu bukan benda perlu. Benda perlu ni kesihatan. Wak pembedahan anak. Nah. Bawa. Rebutang. Nak beli kenderaan. Ada pitih ada 300. Motosikal ada 4,000 tu lain. Kereta RM15,000, RM20,000, RM40,000 tu lain. Nah, ni mesin basuh. Harga RM700, RM600. Otomatik. RM900, ya. Tak go. Harga tidak disukai oleh Islam. Haa, lagi. Beli cash tak begitu. Tak ada, sabar dulu. Duduk dalam latar boleh. Tuhan awak lah ni. Balut pilu ni punggung. Nah, ni Tuhan awak punggung kita ni bulat. Dia dah awak macam kecil. Kalau Tuhan awak punggung kita macam kecil ni. Sekali duduk, duduk. Tuhan buat bulat. Wafi anfusikum asfala tubsir. Pada tubuh badan kamu daripada kaki sampai ke kepala. Buat apa mulut cek sesu? Bijak ni Tuhan cipta. Yang antara bijak ni Tuhan buat punggung kita isi lebih. Nah, supaya bila kita duduk atas latar tak sakit. Maknanya sabuk duduk atas latar 3 bulan, 4 bulan ni. Nah, dia gitu. Ada orang dia tak ada punggung dia tulang duduk di cokan ni. Kenapa nak duduk mana? Tuhan buat ni saya Bristol. Ah tak. Mana ada au. Orang puan ni sini. Nah. Tiup belah, tak ada tiup. Tak payah tukar, tak au. Kereta kita beli kereta Michelin pun tahan 8 bulan. 8 bulan kalau main lek hang lek patah kalau jalan pian tu tahan 18 hari. Jalan macam kena bung. Nah. Ha. Tapi punggung kita tengok orang umur 70. Ada orang yang tengok tukar punggung. Nah, Muaji dia pergi fitah. Dia doktor dia sakit apa Muaji? Nak tukar punggung. Tak ada. Tak tahu. Itu kebesaran Allah Ta'ala. Jadi, kalau sabarlah 5 bulan. Tak payah beli lagi. Tak payah beli kek lagi. Dia tak rasa tu. Nah, bukan benda ajak sangat. Saya ambil kitab doa harian. Di surau tempat saya kerja, niat saya nak belajar. Sekarang ini saya boleh membaca. Tapi saya sudah berhenti kerja. Adakah kitab itu saya kena pulang balik semula? kulit kitab pun sudah terkoyok. Jadi surah kat dia kerja, dia ambil satu kitab kecil panduan doa-doa tak. Kadang-kadang ada kan kitab-kitab tu jahat pada cara. Dia ambil pinjam halulah pada syarak. Tak, sebab tuan dia beri tu untuk orang ambil manfaat. Dah setung situ. Tak, baik dia ahli rumah ni buat baca dulu. Sudah dia kiasa mula. Ha, wajib kena atas mula. Tak ada. Sebab orang-orang infak situ bukan untuk buat balik tu. Nah, mereka ditulis tu. Siapa yang sudah pinjam, buat balik tu. Ha, tu lain. Nah, ha, jadi dimaafkan kita keluar daripada tempat. Jika benda tu tidak digunakan. Kalau jenis orang akal tak mau, dah lewat lebih daripada surat. Kalau jenis orang dah amal benda tu, boleh tinggal sekung gitu, boleh buat balik rumah. Sebab tuan, tuan tu, kalau saya tanya tuan dia masih dah, nak orang nak baca dia surat ke, orang baca duduk rumah. Dia tu, duduk baca duduk rumah lah. Betul? Nah, ha, dia gitu. Semasa saya kerja, saya ada menyimpan duit tanpa isteri saya tahu. Ha, berani. Dia tak kabur ke bini dia. Nah, ha, berani ni. Ha. Mu takut bini ni? Takut tak? Takut dia, takut besar. Sekarang saya tak tahu macam mana nak guna duit itu. Saya ada niat nak beri duit kepada mak saya. Sebab mak saya ada beri duit dulu masa beli motor. Bolehkah saya beri duit itu sampai si saya tahu? Tolong perjelaskan. Tahu apa yang jadi gini semua ni? Ni suami, dia dua simpan duit. Isteri tak tahu siapa masa nak beri ke mak. Dah buat apa je isteri tak ada hal. Faham lagi? Isteri mak dia, ayah dia, kita mak kita, ayah kita yang takut bini maluh. Ini masalah. Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Laki-laki ni dia boss, dia manager. Tak, dia menguasai, dia memerintah atas kaum wanita, isteri itulah. Hatta kalau duduk rumah isteri sekalipun, dia ketua rumah tangga. Suami tak mampu tupang duduk rumah isteri, isteri buat rumah 1.8 juta. Kalau renang ada 3, dapur besar kok dah ni. Payahnya isteri. Nak keluar pada rumah pun, walaupun rumah isteri, isteri kena minta izin suami juga. Faham lagi? Ha, ni piti suami. Nak uri ke mak, takut bini marah. Ya ilah, ilah. Ha, ni kata. Nah, tak kena. Beri lah. Yang tak kenanya kita nak uri ke mak kita, nak uri ke adik, nak uri ke abang. Anak bini tak kena. Ha, baru tak kena. Nah, ha, bini kita beri yang bagi adik. Kalau puan kan, beri ya. Tak ada masalah tu. Jangan lupa isteri pula. Berapa uri sebulan ke bini? Ha? Dah lah golik-golik berapa? 1,000? Ha? Lebih kurang 1,000 wis sebulan. Gaji 900. Ke berapa? Ha? Ha. Gaji 1,200 tau. Ha? Lebih kurang. Lebih 1,200 gaji. Ha, gaji 1,200 wis ke bini 1,000. Tadi dia kata tak takut bini. Ha, tak? Ha. Masih 200 ke dia pegang. Ha. Masalah awak, aku dah menang mu. Ramai laki-laki tak pakai baju ketika di hadapan mahram. Malah sudah menjadi kebiasaan di kalangan Melayu kita sehingga nampak pusat dan lutut. Tak kisah dan tak pakai baju. Tapi pakailah kain, biar tutup pusat daripada hingga lutut. Perempuan pun sama. Ha, jadi harap beri nasihat. Ini nasihat Ramadan. Selit Ramadan kalau bak ni. Ha, jadi tengok-tengoklah keadaan. Jangan doa-doa lalu. Betul dah. Nah, walaupun mahram kita, tapi ingat hanya depan isteri kita saja kita boleh pakai luar pendek. Ha, tak? Sekarang ni banyak orang kalau pendek duduk rumah. Depan kakak, depan anak. Tak boleh. Anak kita boleh tengok perut kita. Ha, kita aurat kita depan anak, depan kakak, depan abang, depan pak dara, depan mak, depan adik. Baina surrati wa rukbati. Pusat menutup. Tak kaju tak apa. Depan ayah. Depan kakak lah. Tapi luar pendek. Beriak nanam. Depan anak tak boleh. Mereka anak itu lam yazharu ala auratin nisa, Tuhan kata. Anak yang jenis tak mesti bak aurat lagi. Tak apa. Anak kita duduk lah beseng dalam bilik air. Umur setahun setengah. Kita pun duduk mandi sama lelanjang. Ada apa? Pasal dia tengok, dia tak mesti. Tapi kalau dia jauh pak dah memang dia katok macam tau. Dah, dah. Itu lain. Nah. Ni ayah, dua dalang dia lah rumah berat dalang ayah. Tunggu pada setahun. Tunggu ambil nasi naik. Dua dalang dia ayah. Anak kejut tengok. Tak berat dia sini-gini ayah gitu. Nah. Ha. Apa dia tengok? Adik tengok tadi? Tengok? Kenapa? Undertaker. Ayuh dia. Kalau lalang dia bagi-bagi berat. Ha, ni jaga sikit. Kena tutup. Lepas anak, pusat sampai tutup. Yang boleh tengok, atas pada bawah pada pusat, atas pada lutut, isteri kita seorang. Faham? Isteri kita seorang. Isteri kita ada di rumah. Tak ada masalah lah, kita tak akan keluar apa. Nah, tak, apa duduk asal parang, tak akan keluar. Tapi asal molek, takut bapa. Saya beli barang kat Kok Memoh. Kalau lewat bayar bulan-bulan kena cas. RM1 ke atas, apakah itu dikira bunga? Macam mana nak mengelak kena riba pada zaman sekarang? Nak beli cash tak ada titik. Dia begini. Kalau boleh jangan belilah di Kok Memoh. Faham tak? Kok Memoh ni dia Yahudi. Nak kalau boleh. Eh? Ha, tapi kalau sistem cas lagu tu lambat bayar, itulah riba namanya. Sistem pinjaman Islam ini, bila kita lambat bayar, macam kita beli kereta. Dia ambil balik kereta tu, sistem Islam. Nah, ha? Kereta memang dia ambil balik. Tapi lambat bayar tu dia tak ada penalti. Itu sistem Islam. Dia tak akan naik harga. Nah, sistem kapitalis Yahudi reka ni, lambat bayar tu dia akan naik pula. Naik, naik, naik, naik. Hal tu dah riba. Nah, yang diharamkan oleh Islam. Yeah? Ha, jadi, butang cara molek. Nah, sekarang ni Alhamdulillah banyak ulama-ulama kita berusaha supaya jadi banyak sistem mu'amalat Islam berlaku dalam negara. Walaupun tak sepenuh macam zaman zaman Nabi hari itu, tapi sekurang-kurangnya itulah yang ada. Yang kita mampu berbuat. Nah, ha, jadi kalau boleh, kalau jenis lagu tu, memang tak boleh. Tapi kita tak tahu alasan kita tak berdosa. Ini memang jenis makan riba ni, setiap jual lagu ni. Nah, ha, kita tak berdosa, kita tak tahu. Baik. Bolehnya 10 minit ya? Tak apa? Eh? Ha. Saya semayang berimam. Lepas saya duduk sof pertama, yang kedua dari tepi. Sof pertama sudah penuh. Bila tiba rakaat kedua, datang seorang makmum duduk sebelah saya pula. Tapi dia tidak cuit saya. Tapi saya turun ke belakang duduk sof dengannya. Betulkah cara saya itu? Ha, baik. Semayang berimam, dia duduk sof pertama, yang kedua dari tepi. Sof pertama, kedua dari tepi. Sof pertama sudah penuh. Bila tiba rakaat kedua, datang seorang makmum duduk di belakang saya. Tapi dia tak cuit saya. Tapi saya turun ke belakang, duduk soh dengannya. Betulkah cara itu? Baik. Kalau kita pergi makmum tu, tengok soh itu telah penuh, maka kita nak masuk, tak boleh dah. Nah, kalau ada longgar, kita masuk, baru takbir. Sebab makruh semayang seorang belakang diri. Nah, makruh eh, semayang seorang. Jadi kita nak masuk, soh rapat sangat. Maka hukumnya kita takbir dulu, kita cuci. Orang yang kena cuik sunat undur duduk bersama kita dua orang belakang. Dua orang dikira satu sof dah. Maka ada sof tidak makruh lagi. Nah, jadi yang ni dah dalam cuik. Dia undur sendiri. Nah, dia tengok ada makmum duduk seorang belakang, dia pun undur. Tak payah cuik. Ha? Lagi lega. Tak ada masalah. Tak ada. Nah, ha, lebih baik. Tak dalam hadis ni sebut, Nabi kata taklah menarik orang yang seorang itu akan orang yang dihadapan. Tarik. Jadi tariklah. Tarik perlahan. Jangan senjau kuat ulu jibati. Tarik perlahan itu dia gostang. Jadi hak ni kita perasan dari dia seorang kita gostam. Jadi dapat pahala. InsyaAllah tak semayah. Ta'awan ma'alun diri wa taqwa. Tolong-nolong atas perkara kebajikan dan taqwa. Soh lah tu. Masa saya muda dulu. Ha, ni batu kot ni. Saya tak sembahyang. Kini setelah isya dan ingin qada semayang saya lepas. Adakah semayang qada sama rekaat dengan semayang biasa? Jawabnya sama. Nah, ha, ini tak ada potongan. Nah, takut buat macam ni hari raya ke apa potongan. Nah, ha, tu selkong tu. Ada member saya tengok kulit depan sisi, ada gambar mirip rupa seorang menteri wanita. Tapi dia cakap cara gini tak baik, macam menghina. Ha, tuak dulu. Dia tuak company dulu. Nah, ha. Dia gini. Apabila maknanya seseorang itu melakukan sesuatu perkara yang memberi mubarak ataupun menyebabkan jadi sesat orang yang lain, maka seseorang itu sebenarnya dia tidak ada kehormatan lagi di sisi syarak. Nah, seperti orang yang berkenaan telah mempertikaikan tentang api neraka. Dengan jelas sebut di dalam televisyen, mempertikai tentang api neraka. Nah, ha, jadi orang yang macam ni nampaknya telah mempersenda Islam. Orang yang mempersendakan Islam sebenarnya dia ni ghairu muhtaram, tidak ada dihormati oleh syarak. Nampak? Ha. Nah, jadi kena faham benda lagu tu. Nah, ha, sebab tu jahat jangan melampau batas. Bila kita melampau batas, tidak ada dihormati syarak. Orang ngepak kita tak dosa dah. Itu yang ulama sebut. Nah, ha, biar ada batas jahat ni. Jangan sampai nak menyesatkan orang lain. Saya dari Kemaman nak pergi Kuala Terengganu. Saya singgah sekejap di rumah kawan, jaraknya 5 minit dari rumah saya. Boleh tak saya buat solat jamak di rumah ni sebelum sampai di KT? Berapakah jarak sepatutnya nak mulakan solat jamak? Baik. Daripada Kemaman nak pergi Terengganu, jaraknya 95 batu lebih kurang. Lebih lah daripada 56 batu. Lepas tu dia nak singgah di rumah kawan dia, jaraknya 5 minit pada rumah dia. Daripada Kemaman sukan nak pergi ke Terengganu 5 minit jalan sampai mana? Sampai Bukit Kuang. Contohlah, contoh. Dia tak kira lah 5 minit atau 10 minit. Mula-mula pertama kali jarak kita destinasi. Okey, daripada Kemaman sukan nak pergi Terengganu, siapa nak pergi hak musafir? Siapa dah lah. Lebih lah dah. Tak? Lebih pada 56 batu. Dah 100 batu dah Terengganu. 90 batu dah. Eh? Dia tak syarat siapa 56 batu baru boleh jamak kosong. Syaratnya keluar daripada mukim. Ne, mukim ni mukim dia ni mukim. Mukim cukar panggil. Mukim? Mukim kijat. Binjai. Okey, keluar pada mukim Binjai siapa dia? Sifat sepilat mukim dia. Mukim cukar. Ha, boleh jamak. Dikira orang asing di sana. Kita duduk sini. Segala baik dia sampai luar jalan tu orang tak pelik. Dia lebih lah. Mak. Dah pasal kawasan itu. Banyak orang yang dikenali di tempat ini. Bila siapa di dia saya pilih nombor tu orang nak punya. Nampak? Dia nampak kepala watak gitu. Itu najib bukan orang. Mana dia sama ni. Orang tak benar tau. Jadi dia panggil orang asing di sana. Faham tak ni? Jadi keluar pada mukim. Faham baik. Keluar mukim dia nyampak masuk. Tak harap 5 minit dan 10 minit. 5 minit kalau naik pera ni, padu. Mana kalau kaki, ya baru depan tu. Nah, jadi keluar pada mukim. Kita balik itu kok. Balik orang bangsa. Kita sampai tak jelek nombor. Kita jadi bayang kosong itu asa. Tak apa. Dia kata tak apa lah memang. Eh, kita duduk lah. Batu pak. Mukim batu pak ni duduk. Faham tak? Kampung kita sini. Dia keluar pada mukim. Dia kira boleh dah start jamak kosong. Ada ustaz kata, pak binatang tak boleh dibunuh. Burung hud-hud, lebah, lintah. Kenapa tak boleh bunuh? Lintah mana ada lintah. Kenapa tak boleh bunuh? Ada hikmahnya yang kita ketahui. Ada hikmah tasyarat syarak, kita tak tahu. Jadi pernah seorang sahabat, dia tanya tentang kepada Nabi SAW tentang satu hikmah. Yang Nabi sendiri pun tak tahu. Nabi kata, jangan tanya begitu. Nabi kata, tapi jangan jadi kamu seperti orang Bani Israel. Jawab gini, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Tetapi sebahagian daripadanya kita tahu. Nah, umpamanya. Banyak lagi lah binatang yang haram bunuh, iaitulah antaranya katok. Katok haram bunuh. Katok lah umur, nepak-nepak jangan bunuh ni. Ada igak bola sepi duk luar. Nah, ada pun tolok-tolok menyapu gitu. Nah. Ada berapa ekor semut dalam air saya? Air itu baru saja dibuat. Nak kena buang air itu ke atau boleh diminum? Jawabnya boleh diminum. Jika tidak larut dengan kadar yang banyak di dalam air. Ada 4-5 ekor kita tapi buang semut saja tak mudarat air. Tapi kalau 800 ekor jadi kembang untuk air. Itu jadi mudarat, jadi beracun. Lintah tak boleh bunuh. Tapi perusahaan lintah berkembang maju. Boleh tak ustaz komen? Kita tak jumpa lagi lintah tak boleh bunuh ni. Kata hati ada dul, bukan itu katok. Katok lah dia bunuh. Katok masuk dalam rumah tu. Jangan malu. Kan dia duduk dalam bilik air kan. Dia orang jenis sandar-sandar macam-macam air duduk celah tu. Lok duduk situ katok. Bukan nak faham apa-apa kemah rumah. Dia nak cari katu. Dia duduk tu ekor. Lok situ. Haram bunuh. Kata hati ada dua. Kata hati ada dua. Ada datang pada syaitan dan Allah. Bagaimana nak beza? Pak daripada syaitan suruh buat benda yang tidak baik. Daripada Allah kan? Daripada malaikat. Malaikat mulhi. Suruh buat benda baik. Sang tadi mari telah. Mari dalam hati. Gisurah kali malam ni. Itu daripada malaikat. Beza ya? Malam ni ngepong awet kan? Lama tak ngepong. Faham tak? Itu daripada syaitan nak kenal. Suruh tengok pitih orang. Nak jatuhlah kocek. Kabur ketua dia. Pitih nak jatuh. Itu daripada malaikat. Benda baik kan? Daripada syaitan, so kau boleh jatuh bahan kamu. Takkan apa tu pula uci. Tak apa. Saya minat pada mengaji tahfiz. Cita-cita nak jadi tahfiz. Tapi saya kurang pandai mengaji. Di mana tempat boleh saya belajar. Umur 26 berkeluarga. 26 ni payahlah sikit. Kita kena usaha sendiri. Tapi boleh. Tak? Boleh. Sebab saya belajar agama umur 26. Umur 26 start ngaji agama. Umur 26 tahun. Jadi 3 tahun dah lah kita ngaji. Ini baru 29, 3 tahun dah lah. Tak sama bimbang, ngaji lah. Nah, kabar dah kan? Sungguh, man jadda wa jadda. Itu bukan hakikat. Nah, adat. Adatnya barang siapa bersungguh, ya dapat. Bukan perkara dunia, perkara akhirat dunia pun. Dapat juga kalau orang sungguh. Nah, 40 tahun dah baru masuk taingan nyanyi sungguh-sungguh. Jadi penyanyi pun boleh kok. Tidak benda orang dia. Tak kira benda akhirat, benda dunia, sungguh. Nah, tengok orang kapi kan dia sungguh. Boleh dia. Boleh dia jet, boleh dia meriam, boleh dia kapal selang. Nah, ha. Boleh wak injing tu hikat. Kita tak sungguh. Tukar poket itu lah. Nah, tukar poket. Nah, ha, belum hezoh. Itu lah, tak pandai. Saya niat nak atur anak jadi tahfi. Apa yang perlu saya lakukan untuk mendidik? Umurnya sekarang 6 bulan. Alhamdulillah, niat tu biar ada dulu. Nah, ha, jadi beri dia sebutan-sebutan Al-Quran. Dedahkan sama. Pasang CD Quran, pasang komputer, berapa orang ngaji Quran. Dah, sekarang ada TV. TV apa? TV awal ni. TV awal ni banyak pasang Quran-Quran seperti ni. Enggak, nasik-nasik kalimah-kalimah yang baik. Bila ada lagu-lagu tu, pergi tengok situ. Nah, bubur, bubur pak dia tidur tu, pak kursi dia tu, ngadak tu. Nah, tunjuk gambar-gambar ayat Quran, tunjuk apa. Nah, biar masuk kamu. Latihan pada awal. Nah, ha, latihan. Ha. Jadi umur dia 4 tahun, 5 tahun ajar Quran. Kita tak nak ajar, dia tu ngaji Quran kat dalam kampung dulu. Biar tekan sikit, biar dia pandai. Nah, laju Quran atau kat tahfi. Umur 10 atau kat tahfi. Ada apa? Nah. Ha. Boikot barang Israel, tapi ramai lagi yang guna aku pesanan ustaz. Kita boleh makan ke tak? Kenapa tu? Makan boleh barang Israel. Kita sama-sama dah kabar. Ada benda yang memang kita kena boikot. Pasal benda itu bukan keperluan utama. Ada benda keperluan utama. Kita dah nak boikot juga. Nah. Ha. Jadi benda-benda yang bukan keperluan utama. Macam Coca-Cola tu. Macam mana kita ni boleh lagi jual Coca-Cola? Kadang-kadang ada Coca-Cola tu gunakan hasilnya untuk beli peluru. Dia aku sendiri dia guna untuk beli peluru. Untuk tembok orang Palestin. Tapi kedai-kedai jemaah kita nampaknya ada. Di Coca-Cola lah kedai. Nak dalam gobok, dalam sejuk, gantung, di gobok, di dinding. Banyak lagi Coca-Cola. Dan ahli jemaah kita pun, tanggal raya ada. Kok dia beli Coca-Cola? Minum. Nah, jadi maknanya sebab itulah. Kena sekaligus, kena berjemaah. Nah, nak buat benda-benda, kena ramah. Barulah memberi